بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد Kita teruskan kembali pembahasan kita. Masih dalam pembahasan dari kitabun nikah. Yang terakhir kita bahas yaitu permasalahan tentang ar-rida' atau ar-rida', tentang susuan. Sebagaimana yang telah kita bahas bahwa susuan di sana ada syarat-syaratnya, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, innama yathbutu hukmuhu bi khamsi radha'at, ditetapkan hukumnya apabila si bayi menyusui dengan 5 kali susuan. Kemudian syarat yang lain yaitu bayi yang disusui qabla al-fitan, yakni sebelum disapih. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yahram bihi ma yahram bin nasab. Susuan mengharamkan apa saja yang diharamkan karena nasab. Ini si bayi menjadi mahram bagi ibunya. Yang dia, ibunya yang menyusuinya, apa, perempuan yang menyusui bayi itu menjadi ibunya. Kemudian suami yang perempuan tadi menjadi bapaknya. Kemudian anak-anaknya, perempuan tadi dengan suaminya tadi menjadi saudara-saudaranya. Kemudian ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala wa yuqbal qaul murdhi'ah, yakni diterima persaksian seorang wanita yang menyusui perihal tentang susuannya, maka diterima walaupun dia sendiri apabila bisa dipercaya, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Dan juga Imam Syaukani rahmatullahi taala mengatakan wa yajuz yudha'ul kabir walau kana dha lihyatin li tazwijin nadhar, perbolehkan yudha'ul kabir menyusui al-kabir walaupun sudah mempunyai janggut, li tazwijin nadhar, agar dia bisa melihat ibu susuannya. Dan kisahnya seperti kisah Salim Maula Abi Hudzaifah, dan apabila kisahnya sama seperti kisah Salim fahuwa jais, diperbolehkan. Qala rahmatullahi taala alaih, babul hadanah. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya, itu bab tentang al-hadanah. Al-hadanah, pengasuhan, dan al-hadanah di sini berasal dari kata al-hidn, sisi atau samping. Sisi atau samping. Yaitu dada susu orang. yang di sana di bawah ketiak, di atas pinggulnya. Karena seorang bayi yang ketika diasuh oleh ibunya atau oleh bapaknya, itu di bawah ketiak, di atas pinggulnya, diasuh seperti ini ke bawah. Nah, mungkin lebih atas dari ketiaknya, di bawah ketiak, di atas pinggulnya, diasuh. طيب حضانه حفظ الصغير ونحوه أما يضره والكيان بما يصلحه, yaitu menjaga anak kecil, hifdhus shaghir wa nahwihi, dan yang lainnya, amma yadurruhu, terhadap sesuatu yang bisa memadaratkan, wal qiyam bima yuslihuhu, dan dia mendidiknya agar bayinya tadi, yakni bima yuslihuhu, dengan tarbiyah yang baik. Nah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa yang namanya anak kecil, apalagi yang belum memayiz, dia belum bisa mengenal sesuatu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, belum paham. Dan dia bisa memahaminya setelah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Dengan ini Nabi SAW mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, belum mengenal apapun. Fa abawahu, dan kedua orang tuanya, yuhawidanihi, dia bisa menjadikan seorang bayi tadi orang Yahudi, bisa. Yuhawidani au yunassiranihi, atau menjadikan bayi tadi seorang Nasara, bisa. Au yumajjisanihi, atau menjadikan bayi tadi seorang Majusi, bisa. Karena bayi masih dalam keadaan fitrah, belum paham. Nah, ketika dia yakni cukup besar, diajarkan oleh ibunya, oleh bapaknya sesuatu hal yang baik, ibarat gelas yang kosong mau diisi air susu, bisa. Air putih, bisa. Diisi minuman keras juga bisa, karena gelasnya kosong, sehingga bisa diisi dengan apa saja. Sehingga bayi yang dilahirkan itu didikannya tergantung didikan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mengajarkan sesuatu yang baik, maka bayi tadi akan tumbuh dengan budi pekerti yang baik. Anak kecil tidak tahu tentang mencuri itu haram, kecuali diajarkan oleh kedua orang tuanya. Tidak boleh mencuri, haram. Tidak boleh seperti ini, haram. Hal ini sebagaimana Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, ketika dia memakan korma sedekah, dan dia tidak tahu anak kecil memakan harta sedekah. Kemudian Nabi SAW memanggilnya, menasehatinya, bahkan mengeluarkan korma yang berada di dalam mulutnya dengan mengatakan, kih, apakah engkau tidak tahu bahwa korma sedekah itu tidak halal terhadap keluarga kita? Diajarkan oleh Nabi SAW karena belum paham. Dan juga Nabi SAW ketika melihat makan dengan anak kecil, ambil sana kemari, belum paham. Nabi mengajarinya, Ya gulam, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang berada di hadapanmu. Diajarkan oleh Nabi SAW, karena anak kecil itu belum paham. Belum paham. Sehingga tarbiyah aulad di sini sangat penting sekali. Diajarkan kepadanya Al-Quran dan Sunnah. Tapi hadanah di sini, nah, sebab dari adanya pengasuhan di sini, al-asl bahwa pengasuhan itu ayah dan ibunya itu yang berhak membesarkan, mendidiknya dengan pendidikan yang baik kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi, kedua orang tuanya yang bisa menjadikan Majusi atau Nasrani atau Yahudi. Nah, sehingga pengasuhan di sini yang berhak yaitu kedua orang tuanya. Nah, ibu dan ayahnya. Dan sebab dari hadanah di sini yakni dikarenakan terjadinya perpisahan, perceraian antara suami istri. Sehingga kita akan sebutkan di sini ketika ada perceraian antara suami dengan istrinya. Qala rahmatullahi taala alaih, al-aula bi-tifl ummuhu, yang lebih berhak mengasuh bayi adalah ibunya. Nah. Ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yaitu yang paling berhak menerima yang mengasuh bayi adalah ibunya, malam tankih, selama ibunya belum menikah lagi. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Aus, seorang perempuan yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ibni kana batni walahu wi'aan wa sadyi lahu siqaan wa hijri lahu hiwaan. Seorang perempuan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku kana batni lahu wi'aan, sesungguhnya anakku adalah perutku yang menjadi tempatnya. Wa sajji lahu siqaan, dan susuku yang menjadi minumannya. Wa hijri lahu hiwaan, dan pangkuanku menjadi penjaganya. Wa inna abahu talaqani wa arada ayanzi'ahu minni, dan bapaknya telah mentalakku dan dia ingin memisahkan aku dengan anakku. Faqala laha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan tadi, anti ahakku bihi malam tankhi, engkau lebih berhak untuk mengasuhnya malam tankhi, selama engkau belum menikah. Hadis ini rawahu Ahmad dan Abu Dawud, dan disahihkan oleh Hakim, dan hadis ini dihasan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Di dalam hadis ini, sebagaimana ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, bahwa yang paling berhak mengasuh bayi adalah ibunya selama ibunya belum menikah lagi. Ini apabila si bayi tadi belum mumayyiz. Sehingga apabila si bayi tadi belum mumayyiz, maka yang lebih berhak untuk mengasuhnya adalah ibunya. Karena Nabi SAW mengatakan, anti ahakku bihi. Engkau lebih berhak. Malam tankihi. Selama engkau belum menikah. Nah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa dikatakan oleh Nabi SAW, anti ahakku bihi, kau lebih berhak. Karena bayi yang masih kecil, itu yang mengurusi semua keperluan si bayi tadi, itu lebih cekatan ibunya. Dari menidurkan, tentunya menyusui, menidurkan, kemudian memberi makan, kemudian mengasuhnya, intinya itu si perempuan lebih cekatan daripada si lelaki, daripada bapaknya. Apalagi bapaknya sudah menikah dengan wanita lain. Kalau bapaknya sudah menikah dengan orang lain, dengan wanita lain, nah, bayi tadi diambil oleh bapaknya, otomatis akan memberikan kepada istrinya. Nah, tentunya pengasuhan ibu kandung dengan ibu tiri akan berbeda. Nah, tentunya ibu kandung akan lebih sayang. Nah, kenapa? Anaknya. Sehingga apabila si istrinya tadi belum menikah, Nabi SAW mengatakan, anti ahakku bihi malam tankihi. Karena mengurus bayi tentunya perempuan lebih cekatan. Bayinya ngompol, atau BAB, atau yang jelas lainnya. Kemudian bayi tadi masih menyusui, nah, berbeda dengan al-ab. Nah, karena si ibu tentunya lebih cekatan dari al-ab. Nah, Nabi SAW mengatakan, anti ahakku bihi malam tankihi. Dan apabila si perempuan tadi sudah menikah, maka kembali kepada bapaknya. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, al-awla bittifal umuhuma lam tankihi, thumma al-khalah, kemudian setelah itu al-khalah, bibinya. Tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Maka dikatakan Imam Syaukani, thumma, kemudian bibi. Al-khalah, bibi dari pihak ibu. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi anak perempuan dari Hamzah likhalatiha, yakni yang mengasuhnya adalah bibinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-khalah bimanzilati al-um, bahwa al-khalah bibi itu bimanzilah al-um, setingkat dengan ibu. Al-khalah bimanzilati al-um. Nabi SAW mengatakan al-khala bi manzilatil Bahkan dalam hadis ini kisahnya Ali bin Abi Thalib, Zaid, juga Ja'far memperebutkan anaknya Hamzah. Dan mereka asabah. Ada yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan pada Fatimah, dunaki ibnata ammik. Ambillah. Kemudian Ja'far mengatakan ibnatu ammi wa khala wa khalatiha tahti, dia adalah anak dari pamanku. Zaid mengatakan ibnatu akhi, semuanya mengatakan saya yang mengasuhnya. Sehingga ketika terjadi perselisihan seperti ini, Nabi SAW mengatakan al khala bi manzilati al al khala bi manzilati al-um. Nah, ini khalahnya yaitu Asma binti Umais. Asma binti Umais istrinya Ja'far. Ini istrinya Ja'far. Qala al-aula bi-tifl ummuhu ma lam tanqih thumma al-khalah thumma al-ab. Kemudian al-ab. Nah, tertibnya di sini, sebagian para ulama mengatakan ada yang mentertib ibu, kemudian kembali kepada kalau ibunya sudah menikah, kembali kepada ayahnya. Nah, kalau ibunya yakni gugur, bapaknya gugur, kembali kepada khalah. Thumma khalah thumma al-ab. Ada yang mengatakan ibu, kemudian nenek, kemudian ayah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala fi mulakhas al-fiqhi, ibu, nenek, ayah, kemudian nenek dari pihak ayah, kakek dari pihak ayah, kemudian ibunya nenek, kemudian setelah itu saudara-saudaranya. Qala Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, al-awla bitiful ummuhu, selama belum menikah, thumma khalah, kemudian bibinya, thumma al-ab, kemudian bapaknya, thumma yu'ayyinul hakim min al-qarabati man ra'a fihi salahan. Kemudian hakim menentukan dari kerabatnya, man ra'a fihi salahan, melihat siapa yang mampu untuk mengasuhnya dengan baik. Nah, yakni setelah gugur semuanya, ibunya tidak ada, bapaknya tidak ada, kemudian bibinya tidak ada, bapaknya tidak ada, kerabatnya tidak ada, yakni bapak ibunya tidak ada, maka al-hakim menentukan siapa kerabatnya yang dilihat masih bisa dilihat pihak dari pihak atau dari pihak al-ab. Setelah kedua orang tuanya tidak ada, bibinya tidak ada, kalau tidak ada berarti ke dari pihak bapaknya, sehingga dilihat maslahah al-hakim mana yang lebih mampu. Nah, wa ba'da bulughi sinni istiqlal yukhayyaru as-sabi baina abihi wa ummihi. Setelah bayi tadi balik, sinu istiqlal yakni setelah anak mencapai umur untuk hidup mandiri, yukhayyaru sabi baina abihi wa ummihi, setelah sampai kepada umur yang di sana bisa untuk hidup mandiri, si anak memilih antara ibunya dan bapaknya. Wad dalil sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, inna zauji yuridu ayadhaba bibni. Ya Rasulullah, sesungguhnya suami saya ingin pergi membawa anak saya. Waqad nafa'ani wa saqani min bi'ri abi inabah. Dan anakku telah yakni membantuku untuk membawa air dari sumur Abi Ibana. Kemudian datang dan suaminya ingin mengambilnya. Datang suaminya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan, "Ya ghulam, hadza abuka wa hadhihi ummuka." Wahai anak, ini bapakmu dan ini ibumu. Khud biyadi ayyihima syi'ta. Ambil tangannya. Ambil tangannya, terserah engkau. Tangan bapakmu atau tangan ibumu. Fa akhadha biyadi ummihi, kemudian mengambil tangan ibunya. Fantalaqat bihi, kemudian ibunya tadi membawa anaknya tadi. Nah, dalam hadis ini menunjukkan ijma para ulama bahwa si anak kecil kalau dia belum mumayyiz dan belum ibunya belum menikah, maka si ibunya yang berhak. Apabila si bayi tadi, si anak tadi sudah mumayyiz, nah, sudah mandiri, maka yukhayyir, yakni memilih mau dia bersama ibunya atau mau dia bersama bapaknya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si anak tadi memilih dan anak tadi memilih ibunya. Nah, dan dikatakan oleh para ulama bahwa batasan anak kecil yang mayyiz adalah sab'a sanawat, 7 tahun. Ini secara al-ghalib, kebiasaan. Dan umur di sini 7 tahun di sini sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua yang punya anak yang sudah 7 tahun untuk sholat. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Syuaib Nabi yang jaddi, bahwa Nabi SAW mengatakan, muru awladakum bisholat wahum abna sab'i sinin. Perintahkanlah kepada anakmu untuk melaksanakan sholat wahum abna sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Karena umur segitu dia sudah paham, bisa mumayyiz. Nah, sehingga para mengatakan bahwa hudud batasan sin mayyiz itu 7 sanawat. Nah, wadribuhum wahum abna as-sinin, dan pukullah anakmu ketika meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. Nah, karena 10 tahun dia akan mendekati masa al-bulugh, yakni masa baligh, banyakkan 12, 13. Nah, sehingga ketika sudah berani meninggalkan, pukul dia. Tentunya pukulnya di sini adalah pukulan yang mendidik, nah, agar tidak meninggalkan sholat dan agar dia terbiasa untuk sholat. Karena apabila diperintahkan ketika pas balik, dia akan berat. Waduh, sehari berapa kali? 5 kali. Dia akan berat. Tetapi ketika dia masa 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, sudah terbiasa. Ketika balik, dia sudah akan terbiasa melaksanakan sholat. Akan terbiasa. Baik. Wa ba'da bulugh sin istiqlal yukhayyir sabi baina ummihi baina abihi wa ummihi. Naam. Dikatakan oleh para ulama, di sana terdapat syarat-syarat di dalam al-hadanah yang diantaranya itu al-Islam. Tidak ada asuhan orang kafir kepada muslim. Limada? Karena al-hadanah, pengasuhan, adalah amanah. Sehingga seseorang yang, misalkan ibunya kafir, mendidik anaknya, tentunya anaknya akan mengikuti agama si ibunya. Keluar dari Islam, padahal bapaknya muslim. Sehingga mensyurutil hadanah dikatakan oleh para ulama yaitu air Islam. Kemudian yang kedua, al-bulugh wal-aql. Kalau si ibunya majnun, sakit, maka tidak ada hadanah. Kenapa? Dia menjaga dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi akan mendidik anaknya. Nah, dan hal ini terjadi, misalkan si ibunya sakit, kadang ketika dia mengasuh bayi, si bayi tadi tidak disusui selama berapa waktu. Kenapa? Si ibunya majnun, atau bahkan melempar si bayinya tadi, sehingga akan memberikan madarat. Nah. Dan juga merupakan syarat al-hadanah yaitu al-amanah fid din. Dan juga dia mampu untuk mengasuhnya. Baik dengan badannya ataupun dengan hartanya. Maka apabila sudah tua atau seorang yang miskin tidak bisa menafkahi anaknya karena si bayi tentunya butuh makanan, susu, dan juga intinya butuh menafkahi anaknya. Kalau zaman sekarang pakai Pampers misalkan, sabunnya, kemudian minyak kayu putih, lain sebagainya, banyak. Nah, selimut agar si bayi tidak kedinginan, lain sebagainya. Dan hal ini tentunya perlu harta. Nah. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Baik, apabila salah satu dari si ibu si bapaknya firaq, kemudian ada yang kafir, maka diberikan kepada al-muslim. Ma huwa dalil? Dalil hadis Rafi' bin Sinan ketika dia masuk Islam sedangkan si istrinya tidak mau masuk Islam. Nah, si istrinya tidak mau masuk Islam. Kemudian Nabi SAW mendudukkan anaknya sebelah sisi ada ibunya, sebelah sisi ada bapaknya. Kemudian si anak Nabi SAW mengatakan kepada anaknya tadi, kau mau duduk di mana? Yani mau bersama ibumu, mau bersama bapakmu. Kemudian famala ila ummihi, condong kepada ibunya. Kemudian Nabi mendoakannya, faqala Allahumma dihi, ya Allah berilah petunjuk kepada dia. Kemudian setelah itu famala ila abihi fa akhadahu, kemudian anak tadi cenderung kepada bapaknya, kemudian bapaknya mengambilnya. Ini dalil menunjukkan bahwa di dalam pengasuhan apabila salah satunya al-kafir, maka diberikan kepada yang muslim. Limada? Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa seseorang yang kafir tentunya ketika dia akan mendidik anaknya, akan mengajari supaya anaknya tadi tidak dalam keadaan muslim. Bagaimana dia akan mengajarkan anaknya sholat, padahal misalkan si ibunya kafir. Bagaimana mengajarkan anaknya tarbiyah Islamiyah kalau orang tuanya kafir, yakni si ibunya atau si bapaknya kafir. Sehingga apabila salah satunya kafir, maka diberikan kepada al-muslim. Naam. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi, fa in lam yujad akfalahu man kana lahu fi kafalatihi maslahah. Dan apabila tidak ada yang mengasuhnya, sebagian nuskhah lam yujada, ini kedua orang tuanya tidak ada. Mana yang ada alifnya? Fa in lam yujada, ada enggak? Ada situ. Yani yang mengasuhnya, ini kedua orang tuanya, ini tidak ada kedua orang tuanya, atau tidak ada kerabatnya misalkan, maka diasuh oleh siapa saja. Man kana lahu fi kafalatihi maslahatun, maka diasuh oleh siapa saja yang dalam asuhannya ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan. Boleh. Jais. Seorang misalkan dia si anak ini tidak ada ibunya, bapaknya, tidak ada kerabatnya, yatim piatu, orang tuanya terkena bencana, semuanya hilang, pamannya semuanya hilang. Maka al-hakim memberikan kepada siapa yang siapa saja yang dalam asuhannya ada kemaslahatannya, bisa untuk mengasuhnya. Nah, setelah besar misalkan, boleh disusuin sebagaimana kisahnya Salim maula Abi Hudzaifah. Kalau misalkan kisahnya seperti tadi, yakni diasuh, sudah tidak ada kerabatnya sama sekali, segala macam. Ya, ini boleh disukan agar menjadi mahram kepada ibunya. Allah Ta'ala alam. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang hadanah, dan ini kita sudah selesai pembahasan tentang kitab nikah min awali ila akhirihi. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kitabul buyu, bab ya, kitab yang membahas tentang jual beli, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahana subhanakallahumma bihamdik استغفرك واتوب إليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.